Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahihamdan kathiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Lanjutkan kajian kita pelajaran nahwu pembacaan dalam kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarh Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah buatkan penjelasan mu'alif dan asy-syarih rahimahumullah tentang marfu'atul asma, isim-isim yang dirafa' ada 7. Kemudian yang berikutnya mansubatul asma, nah, isim-isim yang dinasab. Qala al-mu'allif Muhammad ibn Muhammad ibn Ajrum tabi'atan. Qala mansubatul asma. Al-mansubatu 15. Isim-isim nasab ada 15. Wahya itu al-maf'ul bih, pertama maf'ul bih. Wal masdar yang kedua, masdar. Nama lainnya apa? Masdar nama lainnya apa? Nah, maf'ul mutlak. Wa dharfu zaman, dharfu makan. Nama lainnya apa? Maf'ul fi. Wal hal wa tamyiz wal mustakhna wasmula wal munada wal maf'ul min ajlihi wal maf'ul ma'a wa khabaru kana wa khawatiha wa sum inna wa khawatiha wa tabi'u lil mansub wa huwa arba'at asya' an na'at wal 'athfu wat tawkid wal bada'. 14 macam isim-isim yang dinasab. Kapan isim terletak pada salah satu dari 14 keadaan ini, maka di Arab isim tersebut mansub. Nah, jika dia mu'arab langsung mansub, jika dia mabni munafi mahalli nasbin. Penjelasan asy-Syari rahimahullah. Qala Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. Akun, saya katakan, yansibul yunsabul ismu idza waqa'a fi mawqi'in min 15 mawqi'. Mawqi'. Isim dinasab apabila terletak di salah satu tempat dari 15 tempat. Apabila isim terletak pada salah satu dari 15 tempat ini, maka isim dinasab. Wa sanatakallamu 'ala kulli wahidin min hadhihi al-mawaqi' fi babin yakhussu. Dan kita akan berbicara, akan menerangkan setiap satu persatu dari tempat-tempat ini pada bab yang khusus, tersendiri. Setiap tempat pada babnya masing-masing. Alainahu alladhi salaknah, seperti yang kami lakukan, kami tempuh. Fi abwabil marfu'at, pada bab-bab isim-isim yang dirafa'. Wa nadribu laha hahuna al-amthilah, dan kita akan buatkan, berikan contoh masing-masing dari 15 tempat tersebut. Biqasdil bayan idhah, dengan tujuan untuk jelas, menerangkan dan menjelaskan. Akan dibuatkan oleh mu'alif contoh setiap tempat dari 15 tempat mansubat asma. Yang pertama, an yaqa maf'ulun bih, apabila dia sebagai maf'ul bih. Nahu nuhan, contohnya lafaz kalimat nuhan min qari ta'ala, dari firman Allah ta'ala, inna arsalna nuhan. Syahidnya mana? Nuhan. Nuhan maf'ul bih mansub. Dia di Arab mansub karena sebagai maf'ul bih. Ta'ala madnasbih al-fathatul zahira ala akhiri li'anha ismul mufrad. Yang kedua, an yakuna masdaran, sebagai masdar. Sebagai masdar atau maf'ul mutlaq. Nah, contohnya jadalan. Min qawli, kata ucapanmu, jadila Muhammadun jadalan. Apa artinya jadalan? Nah, bergembira. Farahan, jadalan. Syahidnya jadalan, maf'ul mutlaq, mansub. Alamun rasmi, al-fatah Allah ra'ana akhir. Yang ketiga, an yakuna dharfa makan atau dharfa zaman, sebagai dharf makan atau dharf zaman. Nama lainnya sebagai maf'ul fi. Fal awwal, yang pertama sebagai dharf makan. Nahu amamal ustadi, min qawlika, dari ucapanmu, jalastu amamal ustadi. aku duduk depan ustaz, syaitnya amama. Dharful makan mansub ala dharfiyah. Wa'alam dinasbi al-fatah wa mudaf, ustaz mudaf ilaih. Wasan yang kedua, yang kedua apa ini? Dharf zaman. Nah, contohnya yaum al-khamis, min qawlika pada dari ucapanmu. Hadara abi yaum al-khamis. Abiku, ayahku datang pada hari Kamis. Syaitnya yaum al-khamis, yauma. Dharf zaman mansub ala dharfiyah. Wa mudaf al-khamis mudafun ilaih. Yang keempat, an yakun ahalan sebagai hal. Nah, contohnya dhahikan min qawli ta'ala dari firman Allah ta'ala fatabassama dhahikan. Maka tersenyum atau tabassama dhahikan. Syaitnya mana? Dhahikan mansub. Hal mansub. Dia mansub sebagai hal. Yang kelima, an yakun tamyizan sebagai tamyiz. Nahu araqan min qawlika tasabbaba zaid araqan. Bercucuran zaid araqan, keringat. Syaitnya mana? Araqan. Tamyiz mansub. Yang keenam, an yakun mustathna sebagai mustathna. Contohnya Muhammadan min qawlika hadar al-qawm ila Muhammadan. Qawm hadir semuanya kecuali Muhammad. Syaitnya mana? Muhammadan mansub. Mustathna mansub. Yang ketujuhannya ku asman lila nafiyah. Abla jatuh sebagai isim la nafiyah. Nah, contohnya talib ilmin min qawlika la talib ilmin madhmum. Tidak ada mata ilmu yang tercela. Syaitnya mana? Talib ilmin. Talib ismula. Ismula nafiyah. Mansub wa mudhaf wa ilmin mudhafun ilaih. Yang kedelapan, an yaqa munada sebagai munada. Jadi munada termasuk bagian dari maf'ul bih. Munada termasuk bagian dari maf'ul bih. Namun dia punya hukum-hukum tersendiri sehingga dikhususkan. Banyak penggunaannya dan punya hukum-hukum tersendiri. Nah, contohnya Rasulullah min qawlika ya Rasulullah. Syaitnya mana? Rasulah. Rasulullah. Rasulullah munada. Sub. Di fi'alin. Duh. Wa mudah. Wa berjalan mudah ilaih. Munada termasuk dari maf'ul bih. Karena ya, yakni da menggantikan fi'il. Unadi atau adu, saya memanggil atau menyeru. Ini berikutnya yang kesembilan, an yaqa maf'ul ajli sebagai maf'ul ajli. Nahu ta'diban min qawlika annafa ustadu tilmida ta'diban. Ustaz menegur murid sebagai ta'dib, ajaran. Syaitnya mana? Ta'diban. Mansub. Maf'ul ajli. Mansub. Nah, sebulannya kau maf'ul ma'ah. Sebagai maf'ul ma'ah. Nahu al-misbah. Min qawlika dhakar kau al-misbah. Aku meroja'ah dan mengulang. Ajaran mengapa ajaran. Bersama dengan lampu. Nah, cahaya lampu. Misbah. Yang ke-11, an yaqa khabar likana aw ihda akhawatiha sebagai khabar kana atau ihda akhawatiha. Aw isman inna aw ihda akhawati atau sebagai isim inna atau salah satu saudarinya. Fal awwal yang pertama, yaitu sebagai khabar kana aw ihda akhawatiha sadiqan. Min qawlika kana Ibrahim sadiqan li Ali. Ibrahim dulunya dia adalah teman Ali, berteman dengan Ali. Syaitnya sadiqan sebagai khabar kana mansub. Wasan yang kedua sebagai isim inna wahida akhwatiha. Nahu Muhammadan min qawlika laita Muhammadan yazuruna. Seandainya Muhammad, sekiranya Muhammad menziarahi kami. Syaitnya mana? Muhammadan ismu laita mansub. Yang 11, an yakuna na'atan mansub sebagai na'at bagi kalimat mansub. Nahu al-fadilah min qawlika sahabtu Muhammadan al-Muhammadanil fadilah. Aku bersahabat dengan Muhammad yang mulia. Fadilah. Syekhnya al-fadilah. Nah. Nah, hakikat as-sababi al-fadilah di sini na'atun hakiki. Na'atun Muhammad wa na'atun mansubi mansubun mithlu. Yang ke-13 an yaqa'a ma'tufan 'ala mansub bi'athfan kalimat mansub. Nah, contohnya Bakran min qawlika daraba Khalidun Amran wa Bakran. Khalid memukul Amr dan Bakr. Syaitnya Bakran. Mansub nah. Ma'tuf. Wal ma'tuf al-mansub mansubun mithlu. Ma'tuf 'ala Amr. Wal ma'tuf 'ala al-mansub mansubun mithlu. Ke-14 an yaqa'a ta'kid dan sebagai ta'kid mansub. Nahu kullah min qawlika hafidhul qur'ana kullah. Menghafal Al-Quran semuanya kullah. Taukid lafzi atau ma'nawi ini? Taukid ma'nawi. Syaitanya kullah taukid Al-Quran taukid al-mansubi mansubun ifnu. Ke-15 an yaqa'a badal min mansub bagi badal isim mansub. Nah jamiyah nisfah min qawli ta'ala kum min layla inna qalila nisfah wa min qasmin qalila. Bangunlah salat malam secara keseluruhan kecuali sedikit malam suntuk kecuali sedikit atau setengah malam atau kurang dari itu sedikit. Syaitnya mana? Niswah. Badal apa ini? Dan badal ba'af min kul. Nah, ikhwan fiddin rahimahnya rahimahkan ini contoh bagi setiap tempat dari 15 tempat mansubatil asma. Ada merinci yang satu persatu akan diterangkan nanti oleh mu'alif lebih rinci lagi pada tempatnya sendiri masing-masing. Kita pahami secara garis besarnya, secara jumlahnya bahwa mansubatil asma semuanya jumlahnya ada berapa? 15. Ada 15. Ada merinciannya insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada apa ya? Oh ada apa ya?